بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan ما حكم عمل الطعام بعد ختم القرآن والاستماع على ذلك ثم يدعو الطالب الذي ختم القرآن الحضور apa hukum membuat makanan setelah mengkhatamkan Al-Quran dan berkumpul untuknya, kemudian santri yang telah mengkhatamkan Al-Quran tersebut mendoakan para hadirin? Al-jawabu jawabannya, kata Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdathatin bid'atun, wa kullu bid'atin dalalatun. هل الرسول كان يفعل هذا؟ Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh perkara yang diada-adakan merupakan kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan hal ini? Apakah para sahabat radhiyallahu anhum dahulu? Hal as-sahabatu kanu yaf'aluna hadha? Apakah para sahabat radhiyallahu anhum dahulu melakukan hal ini? إن كانوا يفعلون هذا قلنا فيهم أسوة. Apabila mereka melakukan hal ini, kita katakan pada mereka terdapat tauladan. وإن كان ما فعلوا هذا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Dan apabila mereka tidak melakukan hal ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham dan jauhilah oleh kalian perkara perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Wal bid'u ma hiya 'inda ahliha illa taqarrubun ila Allah 'azza wa jalla. Dan kebid'ahan-kebid'ahan tidaklah ia di sisi para pelakunya melainkan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. لكنها ما شرعها الله عز وجل. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkannya. Fa ayyu amalin syara'ahu ar-rasul alaihi salatu wassalamu fa'mal bihi. Maka amalan apapun yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, amalkanlah. وَمَا لَمْ يَشْرَعْهُ الرَّسُولُ فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِتْعَةٌ وَكُلَّ بِتْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Dan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka jauhilah, kemudian jauhilah dari engkau mengamalkannya. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Soalun, pertanyaan. Ma hukmus salati bin nasi fi biladin wahum yakuluna ba'da kulli taslimatin subhanaka rabbuna subhanaka rabbana وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَعَ الْعِلْمِ أَنِّي لَا أَقُولُ مَعَهُمْ. Apa hukum solat mengimami manusia di negeri yang mereka mengatakan setelah setiap salam, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Perlu diketahui bahwa aku tidak mengucapkannya bersama mereka. Al-jawabu, jawabannya, kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, in sahhum, nasihati mereka. Wabayyin lahumus sunnata, dan jelaskan kepada mereka as-sunnah. Bayyin lahum, jelaskan kepada mereka. Fannasu juhalun, karena orang-orang tersebut tidak mengetahui. وَمَا أَحَدٌ يُعَلِّمُهُمْ, dan tidak ada seorang pun mengajari mereka. وَاسْأَلْهُمْ كُلَّهُمْ هَلِ الرَّسُولُ كَانَ يَقُولُ هَذَا عَقِبَ كُلَّ صَلَاتٍ. Tanyalah kepada mereka, katakan kepada mereka, apakah Rasul alaihi salatu wassalam dahulu mengucapkan ini setelah selesai dari setiap salat? Laqad salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatal qiyami thalatha layalin falam yaqul mithla hadha. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu salat mengimami para sahabat beliau dalam salat malam selama 3 malam. Namun beliau tidak mengucapkan semisal ucapan ini. وعمر لما أمر الصحابة بالاستماع في صلاة التراويح هل أمرهم بهذا؟ هل فعل هذا؟ Dan Umar radhiyallahu anhu tatkala beliau memerintahkan para sahabat untuk berkumpul dalam melaksanakan salat tarawih, apakah beliau memerintahkan kepada mereka perkara ini? Apakah beliau sendiri melakukan perkara ini? Yaqulu laka la, ia pasti akan berkata kepadamu tidak. Faqul lahum limadha tarakuhu, maka katakan kepada mereka kenapa mereka meninggalkannya. Idzan hadza ghairu mashru'in, kalau begitu perkara ini tidak disyariatkan. Falimadha tarawnahu mashru'an wa ta'maluna bihi, lalu kenapa kalian meyakini bahwa perkara ini disyariatkan dan kalian mengamalkannya? Ya'ni takhsisu alfadhin bimunasabatin muayyanatin, takhsisu zamani wal makani laisa illa li rasulillahi alaihi salatu wassalamu, yaitu pengkhususan lafaz-lafaz pada kesempatan tertentu dan pengkhususan waktu dan tempat, tidaklah ia melainkan hak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa idza ma khassasa zamanan aw makanan bi ibadatin أو ذكر أو صلاة أو شيء من هذا فلا تخصصه لأن هذا ليس من حقك ولا يجوز لك إنما هذا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليس لك. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan waktu atau tempat dengan sebuah ibadah atau zikir atau salat atau sesuatu pun dari perkara-perkara ini, maka janganlah engkau mengkhususkannya, karena sesungguhnya ini tidaklah termasuk di antara hakmu dan tidak boleh bagimu. Hanya saja ini adalah hak Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, bukan hakmu. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza aradta al-istiqamata 'ala al-haqqi وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. Dan apabila engkau ingin istiqamah di atas kebenaran dan di atas jalan Ahlus Sunnah sebelummu, maka jauhilah ilmu kalam dan jauhilah para penganut ilmu kalam dan orang-orang yang senang berdebat dan orang-orang yang berpegang dengan kias dan perdebatan di dalam agama ini. Fa inna istima'aka minhum wa in lam taqbal minhum yaqdahu syakka fil qalbi. Karena sesungguhnya pendengaranmu terhadap mereka, engkau mendengarkan mereka, meskipun engkau tidak menerima dari mereka, akan memunculkan keraguan di dalam kalbu. Wa kafa bihi qabulan fatahlika. Dan cukuplah engkau menerima dari mereka, maka dengan sebab itu engkau akan binasa. Wa ma kanat zandaqatun qattu wala bid'atun wala hawan wala dalalatun illa minal kalami wal jidali wal mirai wal qiyasi. وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. Dan tidak ada satu kezindikan pun, tidak ada satu kebid'ahan pun, tidak ada satu hawa nafsu dan kesesatan pun, melainkan berasal dari ilmu kalam, perdebatan dan kias. Dan perkara-perkara tersebut merupakan pintu-pintu kebid'ahan, keraguan dan kezindikan. Qala asy-syarihu hafizahallahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala mengatakan, الإمام البربهاري هنا يحذر من أهل البدع الذين جلبوا على الأمة علم الكلام والفلسفة والمنطق اليوناني. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى di sini memperingatkan dari para ahlul bid'ah yang mendatangkan kepada umat ini ilmu kalam, ilmu filsafat dan ilmu mantik Yunani. Wa a'radu fi aqaidihim 'anil kitab was sunnati. Dan mereka berpaling di dalam akidah mereka dari Alkitab dan Sunnah. Waza'amu anna usula ahli al-kalami wal-mantiqi tufidul yaqina. Dan mereka menyangka bahwa landasan-landasan ahlul kalam dan mantik memberikan faedah keyakinan. ونصوص الكتاب والسنة لا تفيد إلا الظن. Sementara dalil-dalil Alkitab dan Sunnah tidaklah memberikan faedah melainkan sangkaan belaka. Faqadahum hadza ila ad-dalalil mubin. Maka sikap mereka ini menggiring mereka kepada kesesatan yang nyata. Wal haqqu anna ilmal kalami wal mantiqi la yufidani illa al hayrata wad-dalala. Dan yang benar adalah bahwa ilmu kalam dan ilmu mantik tidaklah memberikan faedah melainkan kebingungan dan kesesatan. Wa anna nususal kitabi was sunnati hiya allati tufidul yaqina wa tadhummu adh-dhununa wal awhama wa ahlahima wa ahlahuma. Dan bahwasanya dalil-dalil Alkitab dan Sunnah itulah yang memberikan faedah keyakinan, dan dalil-dalil Alkitab dan Sunnah justru mencela sangkaan-sangkaan dan dugaan-dugaan serta para penganutnya. Qala ta'ala fi ahlil batili in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Allah Ta'ala berfirman tentang ahlul batil, tidaklah sesembahan-sesembahan tersebut melainkan sekedar nama-nama yang kalian namai dan nenek moyang kalian. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan dalil tentangnya. Tidaklah mereka mengikuti merainkan sangkaan belaka dan apa yang disenangi hawa nafsu mereka. Padahal sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Fal huda wan nurul muwarrithani lil yaqini innama huma fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk dan cahaya yang mewariskan keyakinan, keduanya hanyalah ada di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalamu. Fayara al-muallifu anna as-sunniyya la yunadhiruhum wa la yujadiluhum. Maka al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa seorang sunni tidaklah mendebat ahlul bid'ah. Yunadhir yujadil semakna, bermakna mendebat. Wa kathirun minan nasi wallahi yajibu an ya'khudhu bihadihi nasihati. Dan banyak dari kalangan manusia demi Allah wajib mengambil nasihat ini. Li'annahum indama yadkhuluna fi babil jidali wa yukhalituna ahlal bid'i wal kalami wa hum du'afa'u fatakunu natijatu an yanharifu. Karena mereka manusia, tatkala mereka masuk ke dalam pintu perdebatan, dan mereka bercampur dengan para ahlul bid'ah dan para ahlul kalam, padahal mereka adalah orang-orang yang lemah, maka akibatnya adalah mereka menyimpang. Fahaulai khairun lahum alla yukhalitu ahlal bid'i wa alaihim an yahdharuhum fala yujadiluhum wala yunadhiruhum. Maka mereka ini lebih baik bagi mereka untuk tidak bercampur dengan para ahlul bid'ah, dan wajib bagi mereka menjauhi para ahlul bid'ah. Maka janganlah mereka mendebat para ahlul bid'ah. Lakin hunaka ashkhasun Allahu yu'tihim kudratan wa kafa'atan li ihqaqil haqqi wa ibtalil batili. Akan tetapi di sana ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kemampuan dan keahlian untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan, menggugurkan kebatilan. Fahaulai naqulu lahum kama qala Allahu azza wa jalla وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Maka mereka ini kita katakan kepada mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya janganlah kalian mendebat Ahlul Kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.